Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembahasan Kitab Sulam Taufik ya. Taufik. Ini alhamdulillah kita sudah sampai di pembahasan tentang jenazah ya. Jadi di Sulam Taufik dijelaskan bahwa fardu kifayah fardu kifayah kepada jenazah itu ada empat, yaitu memandikan, kemudian mengkafani, kemudian mensolati, lalu yang terakhir mengubur. Idza kana musliman wulida hayyan. Idza kana musliman wulida hayyan. Jadi jenazah yang empat kewajiban ini untuk jenazah yang satu Islam, dua terlahir hidup, jadi sudah pernah merasakan kehidupan di dunia, kemudian wajibali dhimmi takfinun wadafnun. Untuk jenazah kafir dhimmi ini nanti dijelaskan ya. Jenazah kafir dhimmi itu keharusannya adalah adalah mengkafani dan mengubur. Kewajiban untuk jenazah kafir dhimmi. Kemudian siktin mayit warisullah alaihimah kewajiban untuk bayi yang keguguran itu adalah memandikan, kemudian mengkafani, kemudian mengubur. Jadi untuk kafir dhimmi ya, kafir dhimmi dan bayi keguguran ini keduanya tidak harus dimandikan. tidak harus disolati ya. Tidak harus disolati. Jadi kafir dhimmi dan bayi keguguran keduanya tidak disolati. Lalu orang yang mati di peperangan ya, peperangan melawan orang kafir itu dia kewajiban untuk jenazah dia di mana tadi di kafani dengan baju yang dipakai perang. Bila kurang ditambah dengan kafan lain. Kemudian dikubur ya, harus dikubur, lalu di dikubur, tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Wala yusallu wala yusalla alaihi. Kemudian apa ini? Waqul busli minimal memandikan mayit, jenazah saja ya. Jenazah adalah satu menghilangkan najis, dua meratakan air ke seluruh kulit dan rambut. Wa in kasufa marotan bil ma'il mutahhir. Kulit ke rambut walaupun lebat, satu kali ya, maksudnya meratakan air satu kali dengan air, meratakan air yang suci mensucikan satu kali ke seluruh kulit dan rambut jenazah ya, walaupun lebat. Lalu waqrul kafni minimal mengkafani jenazah adalah satu apa ini, menutupi seluruh badan. Kemudian mana tadi, seluruh badan ini minimal. Kemudian wasala sulafaif liman taroka tarikatan zaidatan ala dinihi ala dainihi walam yusha bitar kiha. Kemudian tiga lapis bagi jenazah yang harta warisannya lebih dari hutangnya dan tidak berwasiat agar tidak dikafani dengan tiga lapis. Jadi kalau sudah wasiat, saya nanti kalau mati jangan dikafani tiga lapis. Kalau wasiat seperti itu ya tidak tiga lapis, harus dilakukan wasiatnya. Kemudian minimal sholat jenazah adalah yang pertama niat melakukan salat dan kefarduan salat. Jadi melakukan dan kefarduan harus diniatkan. Kemudian niat melakukan sholat, niat melakukan sholat, kefarduan sholat, dan menentukan sholat. Jadi ini seperti hanya kefarduan yang lain ya. Kemudian mengucap takbir saat berdiri bagi yang mampu. Kemudian membaca Al-Fatihah. Sumayyah Al-Fatihah, lalu membaca takbir kedua, mengucap takbir kedua, lalu bersolawat pada Nabi, mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad ya. Jadi maksudnya ini mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu lalu mengucap takbir ketiga, lalu mengucapkan Allahumma ghafir lahu, Allahumma ghafir lahu warhamhu. Lalu mengucap takbir keempat, kemudian yang terakhir mengucap salam. Assalamualaikum. Ini kok wala buddha min suriti sholah wa tarqil mutilat. Kewajiban untuk salat jenazah adalah semua syarat-syarat salat dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan saat lalu minimal mengubur jenazah adalah lubang yang galian saja ya, galian yang bisa menghalangi bau jenazah dan menjaga jenazah dari binatang buas. Kemudian kesunahan ukurannya, ukuran galian jenazah adalah setinggi orang berdiri dan selebar bentangan kedua tangan. Wabastotin selebar ya, selebar ayo amiko kodro komah wabastoh waiwasa. Jadi kira-kira ini ya. Kemudian kewajiban mengubur mengubur jenazah adalah menghadapkan wajah jenazah ke kiblat. Nah, ini di apa itu di Sulam Taufik. Kemudian ini sekarang syarahnya. Irqotus su'udi tasdik ya. Irqotus su'udi tasdik. Ini cukup panjang juga ini. Durasinya ya cukup panjang ini mungkin. Kemudian ini syarahnya ya. Jadi keharusannya adalah penggak memandikan mayit jenazah ya, jenazah atau pengganti mandi, yaitu tayamum kemudian mengkafani mayit. Ini tentunya ya setelah memandikan kemudian mensolati jenazah saja ya, jangan mayit. Jenazah ini setelah memandikan kemudian mensolati jenazah, juga setelah memandikan lalu nah ini perbedaan fardu kifayah dan fardu ain adalah anal khitab fi fardil kifayah yata'allaku bikuli ahadin bi'ainihi. Khitab ini ya perintah Allah. Khitab pada fardu kifayah fardu ain itu berhubungan untuk maksudnya ya, untuk semua orang. Contoh kewajiban sholat lima waktu. Kalau fardu kifayah alladzi yatanawalu ba'dun ghairu mu'ayyan, khitabnya untuk sebagian orang yang tidak tertentu. Jadi siapapun boleh tertentu. Contohnya seperti perang itu fardhu kifayah ya, tidak semua orang. Wa sumya kifayah li'anna fi'lal ba'di kafin fi husulil maksud, dinamakan kifayah. Kifayah maknanya sudah mencukupi. Dinamakan fardu kifayah sebab sebab perbuatan sebagian sudah cukup. Kifayah cukup gitu saja ya. Kifayah itu maknanya cukup. Sudah cukup untuk menghasilkan apa ya? melakukan perintah syariat. Idza araftahada fama tatahaqqaqa mautul muslim istahabbal mubadarah ila tajhizih. Jika kematian seseorang sudah dipastikan, maka disunahkan segera mengurusnya. Mengurus itu ya memandikan dan lain-lain. Qala, ini ada sabda Nabi ya. Idza mata ahadukum fala tahbisuhu wa asri'u bihi ila qabrih. Ini ada hadis Nabi. Hadis Nabi yang artinya jika salah satu dari kalian meninggal, maka jangan menundanya. Ini terjemah hadis Nabi, jangan menundanya dan segeralah bawa dia ke pemakaman. Ini terjemah versi saya sendiri ya. Kemudian ada hadis kedua, man mata bungkrotan fala yakilanna illa fi qabri wa man mata asiyatan fala yabitanna illa fi qabri. Hadis kedua, barang siapa yang meninggal di pagi hari, maka hendaknya ia tidak tidur siang kecuali di pemakamannya, dan barang siapa yang, maksudnya ini isyarat untuk segera segera mengubur ya, dan barang siapa yang meninggal di sore hari, maka hendaknya tidak tidur malam kecuali di pemakamannya. Ini sering pemakamannya sering kebalik ya saya ini, A dan Y. Ini dua hadis yang mensunahkan kita segera mengurus jenazah. Idza kana al-maytu musliman kabiran aw tiflan idza wulida hayyan bi an ulimat hayatuhu bi nawsiyah aw dharat bi an ihtala haja aw taharraka badan fi shalih. Jadi jenazah yang hidup adalah, maksudnya bayi ya, kalau ada bayi yang terlahir itu dikatakan hidup bila bila diyakini kehidupannya dengan berteriak atau menangis atau bergerak ya. Jadi bisa dua ya. Bisa diketahui dengan yakin, secara yakin ini tandanya berteriak. Bisa secara dugaan ini tandanya adalah bergerak atau bergetar, sama bergerak setelah lahir. Ini berdasarkan dari hadis Nabi dari hadis Nabi, dari hadis, yaitu itu atiflu yusalla alaihi, anak kecil yang meninggal, yang meninggal harus disolati. Atiflu yusalla alaihi. Jadi bayi yang lahir itu dibagi menjadi dua waktunya. Ada yang kurang dari 6 bulan, bulan ya, kurang ya. Ada 6 bulan atau lebih. Nazil ba'da dzalik qabla tamami sittati asyhur. Kalau kurang dari 6 bulan itu tergantung ya. Bila hidup maka disolati ya. Maka disolati. Bila tidak maka tidak. Tapi kalau lahirnya lebih dari 6 bulan itu seperti orang dewasa. Makanya ya seperti orang dewasa tanpa perincian. Maksudnya ya tanpa diperinci apakah dia melihat atau tidak, apakah dia hidup atau tidak. Wajibah dijumi takfin fi baitil mal, fa illam yakun fa alaina haitsu lamala lahu wa lam yakun lahu an yalzamuhu nafaqatuhu wa fa'an bi dhimmatihi kama yajibu it'amuhu wa kiswatuhu. Jadi kewajiban biaya untuk mengkafani kafir dhimmi adalah diambilkan dari kas negara. Bila tidak ada kas negara maka yang berkewajiban adalah mana tadi? Fa'ilam yakun fa'alaina. Nah begini ya. Ma haifu. Nah begini. Biaya untuk mengkafani kafir dhimmi itu adalah dibebankan kepada kepada hartanya sendiri hartanya sendiri. Jika tidak punya ini urutannya ya, hartanya sendiri kalau tidak ada maka orang yang harus menafkahinya, kalau tidak ada lalu apa tadi, kas negara, kalau tidak ada kita yaitu umat Islam. Kemudian wajabat siktin waladhi saqata min batnihi qabla tamami sittati asyur mayyitin waladhi lam yadhar. Arti siket ya, siket, siktun. Arti siktun adalah bayi yang lahir sebelum sempurna usia 6 bulan. Kemudian eh, siket yang mati, adalah siket yang siket tadi ya, yang tidak terlihat tanda-tanda kehidupan. Walakin zahara khalquhu dian, tetapi sudah terbentuk manusia, sudah terbentuk manusia, sudah punya bentuk ya, baik sudah mencapai usia kandungan 4 bulan atau belum. Kemudian wa uslun tahrumu salat ala zimmi wasikti wal haram mensolati tadi ya, bayi keguguran dan kafir zimmi. Laman mata fi kitali kufar walam tabqa fihi hayat mustaqirah bisababi kufina bisiyabi al-mutalati khoti bidam wa ghairiha lakinil mutalati bidam aula aladi tidak lubsuhu walau min harir ba'dan nas'iha minhu akibah mautihi wa audia ilahi inda takfin. Jadi orang mati syahid adalah orang yang tidak punya tanda kehidupan saat peperangan masih berlangsung. Kemudian kafan orang mati syahid adalah lebih baik baju yang dipakainya, pakai saat perang, dan lebih baik yang berlumuran darah. Kemudian ini bukan yang pertama, ini tidak usah ya, lebih baik yang berlumuran darah. Kemudian pakaian yang digunakan kafan untuk orang mati syahid ya, adalah pakaian yang biasa dipakai walaupun berupa kain sutra. Lalu jadi sarannya adalah, jadi setelah meninggal pakaiannya dilepas lalu dipakaikan lagi untuk kafan. Paman matar fithya bihi fa'ilam takfihi jita alaihi talibu nas'iha minal warafah lal aujah wa yajibu ini dibagaikan ya, dibagaikan lagi untuk kafan. Kemudian fa'ilam takfihi bialam tastur kulla badanihi zida illa antatim mawujuban wajib betul ibu nasihah minal warafa alal awjah wadufina gawairi minal amwat lakin layub salu walau junuban hawa haidun wa nufasa. Jadi orang yang mati syahid mati syahid ia tidak dimandikan, tidak dimandikan walaupun memiliki, walaupun junub ya, junub haid maupun nifas. Haid nifas ini berarti pejuangnya perempuan ya. Walayusalla alaihi yahrumu ghusluhu wa salatuhu. Jadi diharamkan pada orang jenazah saja ya, jenazah mati syahid dua hal, yaitu yang pertama mensolati, yang kedua apa, memandikan. Ini haram ya mensolati dan memandikan, ini haram. Sawa'un fi dzalika balig wa shabi wal hur wal ab wa rajul wal mar'ah. Jadi keharaman ini berlaku baik itu mana tadi, balig anak kecil lalu merdeka, ini tidak membedakan budak atau laki-laki, tidak dibedakan ya, dan perempuan, ini sama semua hukumnya. Kemudian hal ini dikarenakan hadis Nabi, anna Nabi lam yaksil qatla Uhud wa lam yusalli alaihi, dikarenakan hadis yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad tidak mensalati jenazah yang gugur di perang Uhud dan tidak memandikan ya, tidak memandikan dan tidak mensalatinya. Qaulul ghusli izalatun najasah qabla ghuslihi. Menghilangkan najis sebelum memandikan jenazah. Itu hukumnya apa? Kalau di Islam taufik hukumnya wajib ya. Jadi ini adalah menurut Ar-Rafi'i. Menurut pendapat yang dibenarkan ya, pendapat yang dibenarkan oleh Ar-Rafi'i dan juga menurut sebagian ulama yang membedakan hukum antara orang yang orang hidup ya, hidup dan yang meninggal. Jadi mana tadi? Ba'na hadza akhiru ahdil mayyit fahti talahu bi ijabi akmali ahwali taharah. Jadi kematian adalah keadaan terakhir manusia, sehingga harus menyempurnakan toharohnya. Ini menurut sebagian ulama, berbeda dengan orang orang yang masih hidup. Kemudian sebentar ini saya wal mu'tamad ana la yastaratu taqaddum isyaratan ajazah anhu. Jadi menghilangkan najis sebelum memandikan jenazah itu hukumnya wajib menurut tadi ya, dan wajib juga menurut sebagian ulama. Tapi hukum ini tidak wajib menurut al-mu'tamad. Menurut al-mu'tamad ya. Jadi intinya ada perbedaan ulama tentang hal ini. Wa ta'mimu isti'abu jami'i basakama fi ghusl hayyi wa in kasara marratan in amkana biha junuban aw haidun aw nufasa wa illa fa yajibu takrir ila husuli ta'mimihi. Jadi keharusan meratakan air satu kali itu jika jadi jumlah satu kali keharusan jumlah satu kali saat memandikan mayit jenazah itu, kalau jika sudah merata, jika belum merata maka harus menambahnya hingga merata. Kemudian diharuskan menggunakan air suci mensucikan, karena memandikan jenazah adalah bagian dari mandi wajib, sehingga disyaratkan menggunakan air suci mensucikan. Wa qala al-kafni satiru jami'il badan in kufina min ghairi malihi bi an kufina min mali man alaihi nafaqatu aw man amin baitil mal amin mauquf ala dajil mauta min yustasna rasul muhrim wajal muhrim. Satiru jami'il badan. Jadi menutupi seluruh tubuh jenazah itu keharusan ya, keharusan menutupi seluruh tubuh jenazah itu jika biayanya diambil dari selain hartanya sendiri ya. Diambil dari selain hartanya sendiri, yaitu bisa mencakup beberapa ya, harta orang yang wajib menafkahinya atau harta dari kas negara atau harta dari wakaf ya, wakaf untuk jenazah atau harta dari orang Islam yang kaya. Jadi sebenarnya yang terakhir menanggung biaya kematian itu ya orang-orang kaya. Kemudian pengecualian bagian tubuh yang harus ditutupi adalah dua. Satu adalah kepala laki-laki yang ihram ibadah haji ya. Kedua adalah wajah perempuan yang ihram. Jadi hukum keharaman menutupi wajah dan kepala itu berlangsung terus sampai meninggal. Wa qalu salasu lafa'if dzakaron kana maitu unsa wa laikun ila liman taraka tarikatan zaidan ala dinihi wa lam yusi bi tarkiha. Jadi ini ada kesimpulannya ya. Kewajiban menutup kewajiban kafan itu ada yang hanya menutup aurat saja. Ini adalah hak Allah. Kalau kalau bagian tubuh selain aurat itu adalah mana tadi? Wabagi yatil badan lisa ibadi hakihi ta'ala adalah campuran hak Allah. Mana dari wal hasil ana wujuba satril aurah lima hati hakillahi wabagi yatil badan lisa ibadi hakihi. Fa'ala hadza law awsa bi isqatihi lam tanfud wasiyatuhu madhu hakil mayyit fayajibu fi'luhuma min tarikatihi ma lam yusib bi isqatihi falam yamna min maghrimun mustaghriqun li tarikah. Ada yang lapisan kedua atau ketiga ini hak mayit ya, hak jenazah. Jadi Bila ada jenazah, ada orang yang wasiat tidak dikafani, wasiat bila ada orang yang wasiat membatasi kafannya, maka hukumnya, hukum wasiatnya ya, mana tadi, tidak sah jika hanya membatasi penutup aurat saja. Jadi misalkan ada orang yang wasiat, kalau saya mati kafannya hanya penutup aurat saja, selainnya tidak usah dikafani, itu tidak sah. Dan sah bila wasiatnya adalah lapisan kedua atau ketiga, maksudnya kalau saya meninggal nanti kafannya cuma satu lapis saja, jangan lapis kedua, atau kalau saya meninggal nanti kafannya dua saja, tidak usah tiga, itu sah ya, karena ini adalah hak mayit. Kalau hak mayit berarti harus dilakukan. Kemudian penghutang jenazah tidak bisa menghalangi lapisan kedua dan ketiga. Di penghutang jenazah, maksudnya hutang yang menghabiskan harta jenazah, dia tidak diperbolehkan menghalangi, ini tidak diperbolehkan. Lalu waqalu sholati alaihi muslim ma'rikah ayamnya fila sholati alaihi wal fardul mutlak wa ilam yakul kifayah wa yu'ayyinu min hadir au ghaib haitsu yumayyizu an ghairihi. Jadi ini masalah menentukan mayit ya. Jadi menentukan jenazah yang disolati itu jenazahnya hadir atau goib ya. Cukup ini saja. Jadi sekiranya bisa membedakan dari jenazah lain. Jadi yang penting sudah sholat ini untuk jenazah tertentu. Semisal niat ya, niat kan tidak harus diusapkan. Semisal niat hadza ya, hadzal mayyit atau al hadir, mayyit al hadir, atau man yusolli, man yusolli alaihil imam, atau aladhi fil mihrab, mayit yang ada di mihrab ya, tempat imam itu, atau aladhi alladzi amamal imam. Jadi niatnya boleh ini, usolli alal mayiti hadza, usolli alal mayiti al hadir. Boleh, boleh seperti itu. Usolli al mayiti hadza. Jadi menentukan mayit dengan hadza atau mayit al hadir. Mayit man yusolli alaihi imam, mayit yang disolati imam. Mayit allati fil mihrab, mayit yang ada di tempat imam. Allazi amamal imam. Ini semuanya boleh digunakan untuk menentukan, ya, menentukan niat mayit. Kemudian fala buddha min dzalik wala taju ila ta'inil mayit al hadir bismihi wala ira ma'rifatihi waqtan niyah kagoiri hadihi sholat. Jadi tidak diharuskan, tidak diharuskan menentukan nama jenazah, tidak diharuskan juga mengenal jenazah. Jadi tidak kenal tidak apa-apa, seperti sholat-sholat yang lain. Wa yaqulu Allahu akbar arba'a marrat bi takbiratul ihram kama ya'lamu min nadmi kalamihi ya'annahu al-akhir min fi'lihi. Jadi takbir itu 4 kali ya. Takbir dalam salat jenazah, jenazah sebanyak, ini saya kira sudah maklum ya, 4 kali. Kemudian mana tadi? Wa hadza sanil arkan wa huwa qaim. Ini terlalu besar ya. Lima. Wa huwa qaimun fala yajziul qu'ud in apa ini? Qadara ala qiyam li anna fardun kal khamsi ay wa law kana sabian wa muratan mawjud rijal dan maqat lahum anaflan ayatan suratil fardhi wa li anna qiyam huwa muqawimu li suratiha fa fi adamihi mahwun li suratiha bil kulliyah. Jadi keharusan berdiri dalam salat jenazah dikarenakan apa tadi, hukumnya fardu. Kalau salat fardu itu kan harus berdiri. Kemudian berdiri adalah keadaan yang menunjukkan bentuk sholat. Ini kalau anda kata sholatnya duduk kan tidak dibedakan apa itu sholat atau hanya membedakan saja. Jadi kewajiban berdiri berlaku juga untuk perempuan ataupun anak kecil. Ya, dua orang ini, perempuan dan anak kecil. Perempuan dan anak kecil mereka berdua sholat mereka berdua ya. Salat jenazah bagi mereka berdua hukumnya sunnah, maksudnya berstatus sunnah jika ada laki-laki dewasa. Walaupun demikian, walaupun berstatus sunnah, keduanya ini tetap diharuskan berdiri kalau melakukan sholat jenazah. Kemudian summa yaqra'ul fatihah fabadalaha falmukuf fi qadriha wa yajzidhalika fi du'ai lil mayyit wa yajzidhalika fi du'ai lil mayyit. Jadi keharusan membaca Al-Fatihah atau penggantinya, penggantinya ini apa ya, ayat lain ya, ayat lain, lalu diam selama bacaan Al-Fatihah. Keharusan baca Al-Fatihah atau selainnya ini bisa digunakan untuk berdoa ke mayit. Berdoa mayit ini kan setelah takbir ketiga ya. Jadi doa doa ke mayit dengan bacaan Fatihah itu bisa. Wa innama hiya fi hal afdal. Bukan begitu, bukan digunakan. Salah ya. Bisa dilakukan ya. Dilakukan beserta beserta doa ke mayit. Mana tadi? Wa innama hiya fi hal afdal wa jifsal al-rabi'ah wa ba'da jadil takbirah kathirah. Bahkan bahkan cukup bahkan boleh ya, boleh dibaca di takbir setelah saja, setelah takbir kedua atau kedua keempat, atau bahkan takbir tambahan, tambahan ya, tambahan karena lupa, karena lupa, jadi lupa, lupa jumlah takbir, takbir saya sudah 4 atau 3. Kalau ragu itu kan memilih yang sedikit ya, jadi takbirnya 5 kali tapi tidak sengaja 5 kali itu. Lalu di takbir kelima itu membaca Fatihah itu juga sah. Jadi Fatihah itu jadi jadi membaca Al-Fatihah setelah takbir pertama tidaklah keharusan, tetapi hanya lebih utama saja. Jadi Fatihah itu boleh dilakukan di selain takbir yang pertama. Kemudian kaza wa yastafadu min dzalik jawazu jam'i ruknaini fi takbir roh wa khuluil ula an dzikrin wa adami tartib bainal fatihah wa ghairiha. Dari penjelasan ini bisa diambil pemahaman bahwa boleh mengumpulkan dua rukun di satu, di satu takbir. Yang kedua, boleh mengosongkan takbir pertama dari zikir. Jadi di takbir pertama diam saja tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa itu maksudnya ya tidak mempengaruhi kesah atau tidaknya sholatnya. Kemudian tidak ada keharusan berurutan tartib ya antara Fatihah, antara Al-Fatihah dengan rukun yang lain, atau bacaan saja, jangan rukun, dengan bacaan yang lain. Bacaan lain itu ya maksudnya sholawat, doa kemayit, itu tidak ada keharusan tartib. Amma ghairul Fatihah minas sholat fi taqbiratsaniyah wa du'a fi tsalitsah fa mutayyinun la yajuzu khuluhu mahalliha anhu. Jadi untuk selain Fatihah yaitu selawat dan doa kepada mayit, selawat kepada nabi ya, selawat dan doa saja. Yes, ada mayit jenazah itu harus dilakukan di tempatnya dan juga takbir kedua dan ketiga tidak boleh kosong dari bacaannya. Kemudian Allahu Akbar, Allahumma shalli ala Muhammad. Al-wajib minas sholat ala nabi wa sallu qiraatus surah. Alhamdulillahi rabbil alamin qabla sholati ala nabi wa du'a al-mu'minin wal mu'minat ba'daha takriban lil ijabah. Sebelum membaca sholawat, setelah takbir kedua disunahkan membaca alhamdulillahi rabbil alamin, kemudian setelahnya disunahkan membaca apa ini? Disunahkan ya, mendoakan semua orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, laki-laki maupun perempuan. Sebab saat itu adalah sebab di saat itu doa berpotensi besar dikabulkan. Summa yakul Allah Akbar Allah fila warhamhu. Jadi dhamir, dhamir di doa jenazah harus disesuaikan dengan jenis kelamin jenazah. Kemudian disunahkan memperlama doa setelah takbir keempat. Jadi kebiasaan orang-orang yang segera salam setelah takbir keempat adalah keempat adalah tidak sesuai dengan sunnah. Ini keterangan di keterangan di Mirqatus Suud ya, bukan buatan saya ini. Kemudian doa termasuk doa yang disunahkan setelah takbir keempat adalah ini ya, yang di Mirqatus Suud itu yang biasa kita baca itu Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu wa ghfir lana wa ghfir lana. Sudah ya, cuma ini saja. Kemudian ada lagi tambahan dari ulama dahulu, tambahan doa yaitu Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi arti dari Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah jangan kau halangi pahalanya, jangan kau halangi pahalanya, dan jangan kau fitnah kami setelahnya dengan melakukan kemaksiatan, dan ampunilah kami, maksudnya dosa-dosa ya. Kemudian wa hadza wa in kana hasanan lakin la yadhkuru Syafi'i radhiyallahu anhu kama qala Ramli wa hasanat ad-dunya ya. Jadi doa yang ini tidak disebutkan oleh Imam Syafi'i ya. Jadi ini adalah doa agar mendapat kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kebaikan dunia adalah pengetahuan atau ilmu saja ya. Ilmu, lalu ibadah, lalu sehat, lalu harta, lalu wanita cantik. Ya ini firqatu syukur loh ya ini. Almaratul Jamilah loh, ini Almaratul Jamilah ini wanita cantik. Kebaikan dunia ini, maksudnya ini diperdebatkan ulama ya. Maksud dari kebaikan dunia, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ilmu, ibadah, sehat, harta, wanita cantik. Yang terakhir itu mungkin yang benar. Jadi kalau baik kebaikan dunia, ulama berbeda pendapat. Tapi kalau kebaikan akhirat, makna kebaikan akhirat ya, maksud kebaikan akhirat, ulama sepakat. Maksudnya adalah surga. Para buddha fi sholati alal mayyit min syuruti sholat ayil khamsi wa guriha katuhurin wasyatril musalli wa gurihma wa targa mutirat li annaha sholatun syariah. Jadi syarat salat jenazah sama dengan salat fardu yang lain, seperti apa tadi, seperti suci, menutup aurat dan lain-lain. Kemudian waqalu dzakni ayal qabri hafratun tak tamu tak apa ya bacanya tak tumu ba'da ratmiha ra'ihata wa dhuhuraha minhu fatu dzil hayyi minasyiba minabjiyalah batakul mayit fatah diku hormatahu. Jadi seperti penjelasan yang tadi, galian kubur harus menghalangi dua ya, yaitu bau jenazah ini agar tidak menyakiti yang hidup, lalu menghalangi binatang buas agar tidak dimangsa sehingga kehormatan mayit, kehormatan jenazah hancur. Kita itu diharuskan untuk menjaga kehormatan jenazah. Kemudian disunahkan melebarkan galian kubur. Ukurannya adalah mana tadi? Hingga muat untuk jenazah. Kemudian orang yang masuk maksudnya orang yang apa ya, yang menerima jenazah itu, kemudian orang yang membantunya, ini sunnah ya, sunnah dilebarkan. Kemudian wajibu taujihuhu ilal kiblah, keharusan menghadapkan wajah jenazah ke kiblat dikarenakan menyamakannya dengan orang sholat. Orang sholat, kalau sholat miring itu kan juga diharuskan menghadap kiblat ya. Jadi mayit, jenazah ya, jenazah harus digali kembali jika saat tidak gimana ya? Jika tidak menghadap kiblat atau menghadap kiblat, jika wajahnya ya, wajahnya tidak menghadap kiblat atau wajahnya menghadap kiblat tapi terlentang terlentang, kemudian wanudiba ayusnada wajhuhu ila jidalil qabri wa dhuhruhu mana tadi bila binatin wa nawiyah hatta lengkaba wa yastalkia disunahkan disunahkan mana tadi ini jenazah harus digali kembali jika ya, selama belum berubah ya, ini disunahkan apa tadi disunahkan menyandarkan wajah jenazah ke tembok, ke apa ya, tepi galian, kemudian disunahkan lagi mengganjal punggung jenazah dengan apa ya, dengan batu bata yang belum kering ya, dengan tanah sehingga jenazah agar jenazah tidak berubah terlentang. Jadi punggungnya diberi menyandarkan wajah itu maksudnya ya, ditempelkan ya. Kemudian apa lagi? Meninggikan kepala dengan tanah, dengan diganjal tanah ya. Tanah ini kalau di kitab itu kan istilahnya labinah ya. Labinah itu batu bata yang belum kering ya. Tanah begitu saja. Kemudian apalagi menempelkan pipi kanan yang terbuka ke tanah, kemudian ke ganjalan atau tanah, kemudian melepas tali pocong ya, ikatan kafan saja itu tentang kafan setelah meletakkannya liang kubur, sebab dimakruhkan. Ini tidak wajib ya, pocongnya terikat tidak apa-apa, itu jadi pocong itu kan cuma mitos itu. Sebab dimakruhkan ada sesuatu yang terikat saat dikubur. Lalu dimakruhkan apa itu alas tidur, lalu bantal, lalu kotak peti, bila tidak dibutuhkan. Maksudnya kalau tanahnya lembab itu ya tidak apa-apa. Dan wasiat dengan tiga hal ini hukumnya tidak sah. Kalau saya mati, saya nanti dikubur dengan alas tidur. Kalau saya mati, saya dikubur dengan bantal. Kalau saya mati, saya kubur dengan peti. Itu tidak sah semua wasiatnya. Tapi terkhusus untuk peti ini boleh ya, selama ada kebutuhan boleh. Terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir. Saya doakan semoga paham dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wallahu a'lamu bishawabi.